وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم, الحمد لله pada malam hari ini Allah Azza wa Jal masih memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita yang membahas As-Sirah An-Nabawiyah dari Al-Mandhubah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Al-Allamah Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada penjelasan bait syair yang ke-13 dan yang ke-14 tentang perjalanan dagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia beliau 25 tahun membawa harta Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, yang dalam perjalanan tersebut beliau ditemani budak dari Khadijah yang bernama Maisarah, yang kemudian Maisarah melihat berbagai keajaiban dalam perjalanannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan tanda-tanda kenabian bahwa beliau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Wa'ada fihi rabihan mustabshiran. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam kembali dari berdagang dengan membawa keuntungan yang berlipat ganda. Beliau yang dikenal sebagai seorang yang amanah, yang menyebabkan ketertarikan Khadijah bintu Khuwailid terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau siap untuk menjadi istri Rasulullah alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu pada bait syair yang selanjutnya Al-Allamah Ibn Abdul Izz menyebutkan tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha pada usia 25 tahun tersebut. Sebelum kita melanjutkan, mungkin salah seorang ikhwan, Nina Abu Musa, Aina Abu Musa, Aina huwa, Aina Salim, Aina Salim, ada sembunyi semua ini, Aina, Naam, Aina Ahmad. أحمد داني ها تعال تعال أحمد جلس هنا قرأ يا أحمد حفظت ها ها لما ما في لما أين محمد محمد تفضل انتبه محمد ثاني بارك الله فيك. بركات العلامة ابن عبد العز رحمه الله تعالى فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. Maka pada usia tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat ikatan pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa ba'dahu ifdha'uhu ilaiha. Lalu kemudian setelah terjadinya akad, maka terjadilah hubungan kekeluargaan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya yang tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Siapa yang menikahkan Khadijah radhiyallahu anha dari wali beliau yang disebutkan, yang masyhur dalam kitab-kitab sejarah, bahwa yang jadi wali dalam pernikahan Khadijah adalah pamannya yang bernama Amr, Amr bin Asad, saudara dari ayahnya Khuwailid bin Asad. Ini yang disebutkan dalam beberapa kitab sirah, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, As-Suhaili dalam Ar-Rawdul Anf, demikian pula At-Tabari dalam kitab tarikhnya. Namun ada sebuah riwayat yang para ulama mengatakan hadis ini sanadnya bagus, yang menunjukkan bahwa yang menjadi wali pernikahan Khadijah radhiyallahu taala anha adalah ayah beliau sendiri. Ayah beliau sendiri yang menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari jalur Hammad bin Salamah dari Ammar bin Abi Ammar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhakara Khadijah wa kana abuha yarghabu an yuzawwijah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika menceritakan tentang istrinya Khadijah dan menyebutkan bahwa ayahnya itu tidak senang untuk menikahkan Khadijah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ayahnya tidak senang sebab Khadijah berasal dari keluarga terpandang, kaya raya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terlahir sudah dalam keadaan yatim. Dan dalam pandangan sebagian mereka bahwa mereka menganggap ini tidak sekufu, sehingga ayah dari Khadijah enggan untuk menikahkan putrinya dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka suatu ketika fasana'a ta'aman wa syaraban, karena Khadijah ingin dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah tidak melihat dari sisi hartanya, namun ia melihat dari sisi kejujurannya, amanahnya, dan kemuliaan akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Khadijah pun membuat makanan dan minuman. Fada'at iyaha wa nafaran, fada'at abaha wa nafaran min Quraisy. Maka setelah membuat makanan dan minuman, maka ia pun membuat jamuan dengan mengundang ayahnya dan mengundang beberapa dari orang-orang Quraisy untuk jamuan makan. Fata'imu wa syaribu hatta thamilu. Maka mereka pun makan dan minum sampai kemudian mereka teler, Jadi mereka minum khamr, ya. Mereka minum khamr. Dan kita mengetahui bahwa di awal-awal turunnya syariat Islam, syariat tentang diharamkannya khamr itu berperiode. Sehingga di awal-awal Islam, para sahabat pun mereka masih ada yang mengkonsumsi khamr di awal-awal Islam. Apalagi di masa jahiliyah, khamr adalah minuman mereka. Maka mereka pun makan, mereka minum sampai mereka mabuk. Di saat ayahnya mabuk, maka ini kesempatan bagi Khadijah. Faqalat Khadijah li abiha, maka Khadijah pun mengatakan kepada ayahnya yang dalam keadaan mabuk, inna Muhammad ibn Abdullah yakhtubuni fazawwijni iyah, bahwa Muhammad ibn Abdullah datang kepadaku, dia melamarku, nikahkan aku dengannya. Sementara ayahnya ini dalam keadaan teler itu, nikahkan aku dengannya. Karena ayahnya setengah sadar, maka dia pun menikahkan anaknya. Dia menikahkan Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dinikahkan, fa khallaqathu wa albasathu hullatan, maka Khadijah mengenakan ayahnya pakaian yang indah, hullah, yang biasa dikenakan apabila ada acara, ada pesta, dan memberi wangi-wangian pada pakaiannya tersebut. Nampak bahwa dia adalah seorang yang sedang melakukan sebuah pesta atau kenduri atau apa saja namanya. Dalam keadaan ayahnya ini masih pusing-pusing, masih teler. Wa kadzalika kanu yaf'aluna bil aba, dan demikianlah keadaan mereka dahulu dalam memperlakukan orang-orang tua mereka apabila ada acara atau ada pesta. Falamma surri anhu sukruhu nadhara, maka ketika ayahnya siuman dari mabuknya, maka ia pun memperhatikan dirinya. Fa idza huwa mukhallaqun wa alaihi hullah, dia heran melihat dirinya, kok baunya harum, ya, penuh dengan wangi-wangian dan memakai hullah. Hullah itu sejenis pakaian yang dikenakan oleh mereka pada masa itu, yang terdiri dari dua bagian, bagian bawah semacam sarung dan bagian atasnya untuk menutupi tubuh bagian atas, yang indah. Pada saat dia melihat dirinya dalam keadaan demikian, maka dia bertanya, ma sya'ni, ma hadha, ada apa denganku, apa ini? Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan, zawwajtani Muhammad bin Abdullah, engkau sudah menikahkan aku dengan Muhammad bin Abdullah. Kata ayahnya, ana uzawwiju yatima Abi Talib, la la'amri, aku menikahkan kamu dengan anak yatimnya Abu Talib? Tidak, tidak sama sekali, tidak boleh. Faqalat Khadijah, maka Khadijah mengatakan kepada ayahnya, ama tastahi turidu untusaffiha nafsaka inda Quraisy, kamu tidak malu, kamu ingin membodohi dirimu sendiri di hadapan orang-orang Quraisy? Artinya pernikahan terjadi dan disaksikan oleh orang-orang Quraisy, ya. Kamu tidak malu, ya, ingin membodohi dirimu di hadapan orang Quraisy? Kamu sudah menetapkan akad itu, mengikat tali pernikahan, ada ijab, ada qabul. Tukhbirun nasa annaka kunta sakran, engkau ingin memberitakan pada manusia bahwa engkau ketika itu dalam keadaan mabuk, tidak malu kamu. Falam tazal bihi hatta radiya, maka terus Khadijah berusaha memahamkan ayahnya sampai kemudian ayahnya ridha. Sampai ayahnya ridha, maka terjadilah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala dalam sirahnya, wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 bakratan, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi mahar kepada Khadijah 20 ekor bakrah. Bakrah itu unta muda, unta yang usianya masih muda, 20 ekor sebagai mahar yang diserahkan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kanat awwal imra'atin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa lam yatazawwaj 'alayha ghayraha hatta matat radhiyallahu anha, dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak menikah dengan wanita yang lain semasa hidup Khadijah hingga Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal. Dan ini juga disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengatakan lam yatazawwajin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan wanita siapapun setelah beliau menikahi Khadijah hingga Khadijah wafat. Dan pernikahan yang terjadi di antara keduanya merupakan pernikahan yang penuh berkah. Allah Azza wa Jal memberi keberkahan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup bersama dengan istrinya, istrinya yang salihah, yang senantiasa mendukung suaminya dalam perkara-perkara kebaikan, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul dan ia mengajak istrinya, dan Khadijah segera menerima ajakan suaminya menjadi seorang muslimah dan senantiasa menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sulit, di masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih, maka Khadijah senantiasa berada di sisi suaminya menghibur Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Dan sebagainya akan kita terangkan nanti pada saat menjelaskan tentang awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, dengan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ini, sehingga beliau menjadi seorang wanita yang mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirah. Dan bahkan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha telah mendapatkan berita gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia sebagai ahlul jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid, sebaik-baik wanita di zamannya adalah Maryam bintu Imran, dan sebaik-baik wanita di zamannya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Maryam bintu Imran ibunda Isa al-Masih alaihissalam, dan Khadijah bintu Khuwailid adalah istri beliau yang pertama sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ardi arba'ata khututin. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat 4 garis di atas permukaan bumi. Membuat 4 garis. Lalu beliau mengatakan, tadruna ma hadha? Tahukah kalian apa ini? Yani apa maksud dari 4 garis tersebut? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan Kata beliau, afdalu nisa'i ahli jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Seutama-utama wanita ahlul jannah adalah Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah putri beliau, Asiyah bintu Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam bintu Imran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ismail bahwa beliau berkata kepada Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah bi baitin fil jannah? Apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada Khadijah bahwa ia akan mendapatkan rumah istana di dalam surga? Qala na'am, kata Abdullah bin Abi Aufa, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan itu. Basyaraha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada Khadijah bahwa ia akan meraih rumah di dalam surga yang terbuat dari qasab. Qasab yani kata para ulama ad-dur al-mujawwaf, permata yang di dalamnya lapang kosong, ya, yakni rumah yang terbuat dari permata. Ya, tentu sekali lagi apabila kita menyebutkan tentang kondisi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tentu hakikatnya tidak seperti apa yang kita saksikan di dunia. Emas di dalam surga tidak seperti emas di dunia. Perak di dalam surga tidak seperti perak di dunia. Permata, mutiara di dalam surga tidak seperti apa yang ada di dunia. Di dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala itu lebih sempurna dan sesuatu yang tidak terbayangkan oleh kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada istrinya Khadijah bahwa ia akan mendapatkan rumah di dalam al-jannah. La sakhaba fi wala nasaba. La sakhaba, tidak ada hirup pikuk, teriakan-teriakan, ya, adu mulut dan seterusnya, pertengkaran, tidak ada di dalam al-jannah. Dan tidak ada keletihan di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Al-Jawzi rahimahullah tentang mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut la sakhaba fihi wala nasaba, bahwa di dalam surga itu tidak ada hiruk pikuk suara dan tidak ada pula keletihan. Kata beliau bahwa penyebutan ini dinafikannya hiruk pikuk, demikian pula sesuatu yang meletihkan di dalam al-jannah, untuk menjelaskan bahwa dalam sebuah rumah tangga dan mengurusi rumah tangga pasti ada keletihan, kelelahan, dan biasanya ada hiruk pikuk, ya, keributan. Mungkin keributan dalam rumah tangga antara suami istri, atau mungkin antara orang tua dengan anaknya, atau apa saja, ya. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sebagai ibu dalam rumah tangga dan sebagai istri terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau mengurusi rumah tangganya, ya, merasa kelelahan di waktu-waktu tertentu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepadanya bahwa rumah di dalam al-jannah itu tidak ada lagi keletihan dan tidak ada lagi hiruk pikuk, tidak ada keributan di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kemungkinan yang kedua kata beliau, bahwa ketika Khadijah radhiyallahu ta'ala anha merasa letih dalam mendidik anak-anaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan kepadanya berita gembira bahwa dari keletihannya akan ada hasilnya. Akan ada hasilnya balasan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa rumah di dalam al-jannah yang tidak ada lagi keletihan. Demikian pula dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, basyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah bint Khuwailid bi baitin fil jannah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada Khadijah bint Khuwailid bahwa ia akan mendapatkan rumah di dalam al-jannah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Khadijah karena kemuliaannya dan kebaikan akhlaknya dan dukungannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, sehingga kecintaan ini sangat membekas pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat Khadijah pun meninggal, dan bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikah dengan istri-istrinya yang lain, menikahi Aisyah, menikahi Saudah, menikahi yang lainnya dari istri-istrinya, rasa cinta beliau kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tidak hilang. Ya. Sehingga ini yang terkadang menyebabkan datangnya kecemburuan pada diri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu anha tidak cemburu kepada madu-madunya yang masih hidup. Dia tidak cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Namun kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah yang telah meninggal radhiyallahu ta'ala anha, karena begitu seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ghirtu 'ala imra'atin, ma ghirtu 'ala Khadijah, wa laqad halakat qabla an yatazawwajani bi 3 sinin." Aku tidaklah cemburu terhadap seorang wanita seperti kecemburuanku terhadap Khadijah, padahal Khadijah telah meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi aku 3 tahun sebelumnya. Khadijah telah meninggal. Lima kuntu asma'uhu yadhkuruha, karena aku sering mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya. Walaqad amarahu rabbuh azza wa jall ayyubashshiraha bibaitin min qasabin fil jannah, di mana Allah azza wa jall Rabb telah memerintahkan kepada Rasul untuk memberitakan kepada Khadijah bahwa ia mendapatkan rumah yang terbuat dari permata di dalam al-jannah. Wa in kana la yadhbahu syata thumma yuhdiha ila khala'iliha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyembelih seekor kambing, maka dagingnya beliau bagikan kepada teman-teman dekatnya Khadijah. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha asyata fa yaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyembelih seekor kambing, maka beliau mengatakan, kirimkan ini kepada teman-temannya Khadijah. Kirimkan kepada teman-temannya Khadijah. Kata Aisyah, fa'aghdabtuhu yawman faqultu Khadijah. Satu ketika aku membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Karena kecemburuan Aisyah, maka dia mengatakan, Khadijah. Maksudnya, kenapa kok Khadijah terus ini? Khadijah. Kenapa selalu Khadijah? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Sesungguhnya aku diberi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencintainya. Artinya kamu jangan marah. Kamu jangan marah ketika aku menyebut Khadijah, karena memang sudah menjadi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku kecintaanku kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan termasuk di antara keutamaan Khadijah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seluruh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri-istri beliau berasal dari Khadijah. Seluruh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang laki-laki yang perempuan, berasal dari keturunan Khadijah radhiyallahu taala anha, kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, budak wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Muqawqis, raja Al-Iskandariyah, ya, raja Mesir Al-Qibtiyah, dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala pada bait syair yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa wulduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasimu hazat takrim wa zainabun ruqayyatun wa fatimah وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. Sampai bait syair yang ke-16, jadi 16, 17, 18, 19. Maka empat bait syair ini menerangkan tentang anak-anak dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, wa wulduhu minha. Wuldu, al-wuldu itu jamak dari waladun. Ya. Al-waladu itu memiliki beberapa jamak, bisa dijamak dengan wildan, bisa dijamak dengan al-aulad, dan juga dijamak dengan al-wuldu. Al-wuldu sama seperti asad. Asadun singa, jamaknya usdun. Jamaknya usdun. Maka al-waladu jamaknya al-wuldu. Wa wulduhu, dan al-walad itu adalah penyebutan anak yang bersifat umum untuk laki-laki, demikian pula untuk wanita. Anak laki-laki, anak wanita, seluruhnya masuk dalam penyebutan al-walad atau al-aulad. Ya. Hanya saja kebiasaan sebagian orang Arab itu kalau menyebut walad, biasanya yang dia maksud anak laki-laki. Biasanya yang dia maksud anak laki-laki. Padahal penyebutan walad itu untuk laki-laki dan juga untuk anak wanita secara umum. Wa wulduhu minha, dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Ha dhamir kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha. Artinya anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Khadijah seluruhnya. Khala Ibrahim, kecuali Ibrahim. Ibrahim ibunya Maria Al-Qibtiyah, pemberian dari Raja Al-Muqayqis, Raja Al-Iskandariyah. Ya. Al-Iskandariyah. Jadi pada waktu itu Al-Iskandariyah yang sekarang ini, kalau dalam wilayah sekarang ini masuk dalam wilayah Mesir. Ya. Namun pada asalnya Al-Iskandariyah, atau orang biasa menyebut Alexandria, itu dahulunya kekuasaan terpisah. Jadi Mesir punya penguasa tersendiri yang diberi gelar Fir'aun, dan Al-Iskandariyah juga memiliki penguasa tersendiri yang digelari Al-Muqawqis. Al-Muqawqis. Nah, Al-Muqawqis ini menghadiahkan Mari Al-Qibtiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hasil dari hubungan Nabi alaihi salatu wasallam dengan Mari Al-Qibtiyah lahirlah Ibrahim. Ibrahim radhiyallahu anhu meninggal di masa kecilnya, dan ketika itu bertepatan dengan peristiwa gerhana yang dialami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa terjadinya gerhana bukanlah disebabkan karena lahirnya seorang yang mulia atau meninggalnya seorang yang mulia. Artinya meninggalnya Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak ada kaitan dengan terjadinya gerhana pada masa itu. Maka Ibrahim ini satu-satunya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berasal dari keturunan Khadijah. Fal awwalul Qasim haza at-takrim. Maka anak beliau yang pertama Al-Qasim. Al-Qasim haza at-takrim, yang mengumpulkan at-takrim, hal-hal yang menyebabkan dia mulia. Wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa ummu kulthumin lahunna khatimah. Zainab, Ruqayyah, Fatimah, ummu kulthum. Ini empat putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan ummu kulthum. Kata beliau, lahunna khatimah. Ummu kulthum dari putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup. Adalah penutup. Jadi Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat ahli sejarah yang mengatakan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bungsu dibandingkan anak-anak putri beliau yang lainnya adalah Ummu Kulthum. Adalah Ummu Kulthum. Yang tertua Zainab. Yang tertua Zainab. Banyak sekali khilaf yang terjadi di kalangan para ahli sejarah, siapakah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bungsu. Ya, nanti akan kita sebutkan beberapa pendapat ahli sejarah dalam hal ini. Namun Ibn Abil Izz beliau condong pada pendapat yang mengatakan bahwa Ummu Kulthum adalah putri yang terbungsu dibandingkan putri-putri beliau yang lain. Yang paling tua Zainab. Antara Zainab dan Al-Qasim juga terjadi khilaf. Yang manakah yang paling tua? Apakah Al-Qasim dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah Zainab? Terjadi khilaf. Sebagian menguatkan bahwa Zainablah yang tertua, sebagian menyebutkan Al-Qasim yang tertua. Namun tidak ada khilaf kecuali khilaf yang ganjil bahwa Zainab adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tua. Di antara putri-putri Rasulullah, Zainab adalah yang tertua. Lalu kata beliau, "Wattahiru at-tayyibu Abdullah. Wa qila kullu ismin li fardin zahi. At-tahir at-tayyib Abdullah." At-tahir at-tayyib Abdullah. Kata beliau, di antara anak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Abdullah. Abdullah inilah yang digelar At-Tahir. Dan Abdullah ini juga yang digelari At-Tayyib. At-Tahiru At-Tayyibu Abdullah. Wa qila, ada pendapat yang lain yang mengatakan kullu ismin li fardin zahi, bahwa setiap nama ini Tahir, Tayyib, Abdullah ini adalah nama untuk orang yang berbeda-beda. Li fardin zahi, untuk individu yang zahi, yang zahi maknanya jamil, yang bagus, yang indah, yang tampan, ya, yang baik. Nah, jadi maksud dari apa yang boleh disebutkan bahwa yang masyhur dari ahli sejarah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang putri itu berjumlah 4 orang, Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kulthum, 4 orang. Adapun putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur berjumlah 3 orang. Al-Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Al-Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Jadi seluruh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? 7 orang, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Abdullah inilah yang dijuluki At-Tahir dan dijuluki At-Tayyib. Namun ada sebagian pendapat, ada sebagian pendapat ahli sejarah mengatakan jumlah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu. Ya. Dan mereka menyebut bahwa At-Tahir adalah anak tersendiri selain Abdullah. At-Tayyib anak tersendiri selain Abdullah. Ini yang boleh disebutkan bahwa ada sebagian pendapat mengatakan demikian. Lalu kata beliau, wal kullu fi hayatihi dzaqul himam. Wal kullu dan seluruh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dzaqul himam. Anak-anak Rasul itu mereka telah merasakan al-himam, al-himam, al-maut. Mereka telah meninggal. Mereka meninggal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ada sebagian anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Ada pula sebagian dari anak beliau yang meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Dan anak-anak putri Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mereka mendapati Islam dan mereka masuk Islam. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Ummu Kulthum adalah kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dinikahi oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu Uthman digelari dengan sebutan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terpisah, Ruqayyah kemudian Ummu Kulthum. Wa ba'dahu Fatimatun binisfi 'amin. Dan adapun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka satu-satunya yang masih hidup dari anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha, dan Fatimah meninggal sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setengah tahun, yaitu setelah 6 bulan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu taala anha juga wafat. Ini penjelasan secara ringkas dari apa yang diterangkan oleh Ibn Abil Izz tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk beberapa hal yang lebih rinci insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.